Ada 16 partai kemarin bertarung di parlemen dan di pusat akhirnya ada 9 partai lewat threshold 4%. Tapi ada tapinya. Bagi saya, memilih partai itu tidak menarik karena hampir tidak ada perbedaan mencolok platform partai satu dengan partai lainnya. Karena jujur, ke-16 partai itu platformnya semuanya sama, bahkan plat sama. Kita contohkan partai politik di berbagai negara. Platform partai satu dengan yang lainnya bisa beda. Misalnya partai di India, partai komunis kiri, partai Janata yang saat ini dengan Narendra Modi-nya yang berkuasa sangat kapitalis atau kanan atas, dan partai kongresnya Gandhi seperti PDIP-nya di Indonesia sangat sosialis kiri bawah. Di Amerika, partai Republik adalah partai pro swasta dan kapitalis, dan partai Demokrat platformnya heavy on government yang sosialis seperti dicontohkan pada pemerintahan Clinton dan Obama. Saya secara aliran ekonomi adalah penganut fair trade, bukan pasar bebas free trade. Free trade itu kapitalis. Saya sangat pro swasta seperti halnya Partai Republik. Tapi kanan bawah, swasta UKM, aliran seperti saya tidak terwakili di 16 partai yang bertarung kemarin. Karena itu bagi saya siapapun partai yang menang, seperti Golkar zamannya Pak Harto, diganti PDIP, Ibu Megawati, ganti Partai Demokratnya SBY, tidak ada beda platform ekonominya, platform pendidikan, platform kesehatan, platform luar negeri, dan banyak policy lainnya hampir mirip. Sisi ekonomi pakai BUMN driven-nya dan heavy on government. Karena itu ketika nonton acara debat, debat capres, debat gubernur, itu tidak pernah benar-benar debat karena platformnya sama, beda di cara saja. Di zaman kabinet jilid 1, mazhab ekonomi ke arah state kapitalisme meniru Cina, pakai BUMN. Hanya Cina pakai printing money, Indonesia pakai hutangan. Saya berharap di jilid 2 ini sudah nggak pakai hutangan lagi ya. Itu saran saya loh, pakai MMT aja deh. Bener deh, kalau saya secara pribadi, mazhab ekonomi saya mengadopsi sisi kanan suara, tapi bukan kanan atas atau kapitalis, kanan bawah UKM, dan cara membangun ekonominya dengan MMT, anti hutang. Sekali lagi, kita boleh saja beda platform. Ini bukan menantang atau menentang pemerintah. Karena beda itulah sulit saya dipanggil ke istana saat ini. Karena saya tidak akan ubah platform saya, kecuali incumbent mau adaptasi. Mimpi sih sebenarnya. Tapi saya yakin dengan MMT kita game changing, kita melakukan perubahan, lebih cepat majunya. Buktinya, sebuah pandangan sederhana, sudah 7 presiden, sudah lebih 70 tahun Indonesia merdeka. Saat ini ada 3 hal yang terjadi. Apa itu? Ada 3 sila di Pancasila yang hilang. Hilangnya sila ketiga di Indonesia, persatuan Indonesia. Hilangnya sila keempat, kita hilang bermusyawarah. Dan hilangnya sila kelima, keadilan sosial. Jadi ada baiknya ubah 2 platform bernegara dengan pendekatan MMT. Mana platform yang harus diubah? 1 platform ekonomi, 2 platform kebijakan luar negeri. Percaya deh, mendadak 3 masalah sila yang hilang itu terselesaikan.